Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadithi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Hadirin hafizani wa hafizakumullah, kita insyaallah kembali melanjutkan pelajaran dan kajian kita dari kitab Fadlul Islam karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullah, dengan syarah Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, yang dari dua pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki bab yang pertama dari kitab ini, bab Fadlul Islam, dan baru membaca satu ayat dari beberapa ayat yang beliau tampilkan dalam bab ini. Sehingga pada malam hari ini insyaallah kita akan membaca ayat yang kedua dari bab yang pertama dari kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullah. Qala rahimahullah wa qawluhu ta'ala qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillahi walakin a'budu Allaha alladhi yatawaffakum. Dan firman Allah ta'ala, katakanlah wahai manusia, kalau kalian masih ragu dengan agamaku, agama Islam, maka aku tidaklah akan menyembah siapa-siapa yang kalian sembah selain Allah. Akan tetapi aku hanya menyembah Allah yang akan mewafatkan kalian. Wa tatimatul ayah, tatimatul ayah, wa umirtu an akuna minal mu'minin. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk dari orang-orang yang beriman. Ini ayat yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk bab yang pertama, bab Fadlul Islam dari kitab Fadlul Islam. Sebelum kita membaca keterangan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, kita mengkaitkan, menghubungkan ayat ini dengan bab, yaitu Fadlul Islam. Di mana Fadlul Islam? Di mana Fadlul Islam yang ada pada ayat yang kedua ini? Ada beberapa poin yang menunjukkan keutamaan Islam dari ayat ini. Artinya munasabah hadil ayah lil bab, keterkaitan ayat ini dengan bab, bahwasanya di dalam bab ini, dalam ayat ini ada beberapa hal yang menunjukkan keutamaan Islam. Yang pertama adalah dinul Islam, dinun yakinun la syakka fih. Agama Islam itu adalah agama yang yakin, yang tidak ada keraguan padanya. Yang ragu itu hanya orang-orang yang menolak Islam saja. Makanya di sini dikatakan qul ya ayyuhan nas in kuntum fi syakkin min dini. Mereka yang menolak Islam ragu dengan agama Islam, tapi yang masuk Islam maka mereka akan dikaruniakan keyakinan dan tidak ragu dengan agamanya. Asani yang kedua, anna dinal Islam min fadlihi annahu dinu tauhid. Di antara keutamaan Islam ini, agama Islam ini adalah agama tauhid. Agama tauhid dan berpegang teguh dengannya. Berpegang dengan teguh dengan tauhid. Makanya di sini Allah perintahkan kepada nabinya untuk mengatakan fala a'budul ladina ta'buduna min dunillah walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum. Aku tidak akan menyembah siapa-siapa yang kalian sembah selain Allah. Akan tetapi aku hanya menyembah Allah. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam agama yang peduli dengan tauhid, dan itu adalah keutamaan yang tidak ada bandingnya. Ketika sebuah agama dibangun dan kokoh di atas tauhid. Kemudian yang ketiga, bahwasanya an-dina al-Islam dinun ikhtarahu Allah li nabiyyih. Bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang Allah pilih untuk nabinya min dini. Kalau kalian ragu dari agamaku, agama nabi adalah agama Islam yang Allah pilih untuk nabi Muhammad, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu alam, ini ada tiga munasabah keterkaitan ayat 104 dari surat Yunus ini dengan bab Fadlul Islam. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam syarahnya untuk ayat ini, kata beliau, al ayatul ula al yauma akmaltu lakum dinakum khitabun lil mu'minin. Ayat yang pertama di bab ini adalah al yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, yang jelas sekali menunjukkan keutamaan Islam. Karena Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang Allah sempurnakan nikmatnya atas hambanya dengan Islam ini. Kemudian yang ketiga, Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Ini di ayat yang pertama. Yang khitabnya adalah bagi kaum mukminin. Dituju dan diarahkan kepada kaum mukminin itu sendiri. Sehingga mereka bertambah mantap, bertambah kuat, berpegang dengan agama mereka. Wal ayatus tsaniyah. Sedangkan ayat yang kedua, yaitu ayat ini. Ayat 104 daripada surat Yunus. Qul ya ayyuhan nas khitabun lil musyrikin. Katakanlah, wahai manusia. Yang diajak bicara itu adalah kaum musyrikin. Khitabnya itu adalah kaum musyrikin, ayyuhan nas ini. Nas yang dimaksud adalah kaum musyrikin yang ragu dengan agama Islam. Kul ayyuhar rasul, wahai rasul, katakanlah. Katakanlah. Jadi Allah perintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan ya ayyuhan nas. Mengatakan ya ayyuhan nas. Jami'u al-bashariyah. Semua manusia. Semua manusia. Apa yang akan dikatakan kepada manusia? Wahai manusia, in kuntum fi syakkim min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budullah. Kalau kalian dalam keraguan, artinya masih ragu dengan agamaku, agama Islam ini, maka aku tidak akan menyembah siapa-siapa yang kalian sembah selain Allah. Akan tetapi aku menyembah Allah. Fahada huwa dinur rasul sallallahu alaihi wasallam ibadatullah wa tarku ibadati ma siwa. Inilah agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, agama tauhid. Menjunjung tinggi tauhid. Menjunjung tinggi tauhid, beribadah kepada Allah dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Sehingga kata para ulama, dakwah siapapun dan apapun, organisasi apapun, tanpa memperhatikan tauhid di dalam dakwanya, maka fasyal dia. Gagal. Gagal dari awalnya. Gagal dari awalnya. Dan keutamaan ahli sunnah wal jamaah, keutamaan dakwah salaf adalah kepedulian yang sangat besar mereka dengan dakwah tauhid ini. Mendakwakan tauhid ini. Dan itu memang Allah utus semua rasul tanpa ada kecuali. Misi utamanya adalah mendakwakan tauhid. Jadi agama Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah beribadah kepada Allah dan meninggalkan syirik, meninggalkan ibadah kepada selainnya. Alladzi yatawaffakum. Beribadah kepada Allah yang telah, yang akan mewafatkan kalian. Diingatkan. Diingatkan dengan kematian. Barangkali seseorang itu sadar bahwasanya dia itu tidak kekal di dunia ini. Barangkali dia akan kembali kepada Allah ketika dia diingatkan dengan kematian. Jadi banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada sebuah amalan ataupun melarang dari semua dari perkara maksiat. Di ujungnya diingatkan dengan akhirat. Di ujungnya diingatkan dengan akhirat. Karena itu diantara yang bisa menyadarkan seseorang. Kalau dia masih punya kalbu. Kalau dia masih punya hati. Kalau hatinya masih hidup. Dia akan sadar bahwasanya dia itu akan mati. Kemudian nanti akan dihisab. Akan diminta pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk ziarah kubur, ya. Zurul kubur tudzakirukumul akhirah. Ziarahlah kubur mengingatkan kalian akan akhirat. Mengingatkan kalian akan akhirat. Dengan ingat akhirat, barangkali seseorang akan membekalkan dirinya untuk akhiratnya dengan amal-amal soleh dan mengendalikan dirinya sehingga tidak jatuh kepada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau dibawa ke akhirat? Suhrah, yaitu terkenal, bawa kekayaan, bawa ego. Tidak. Akhirat yang dibawa adalah amal. Amal penting untuk seseorang selalu ataupun sering-sering ingat akan akhirat. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum musyrikin untuk mereka meninggalkan kesyirikannya dengan akhirat, bahwasanya mereka akan dimatikan dan dibangkitkan lagi nanti. Akan dibangkitkan lagi. Barakallahu fiikum. Berkaitan dengan ini, di antara doa ketika seseorang ziarah kubur ataupun dikir yang diucapkan ketika ziarah kubur, wa inna insyaallahu bikum lahikun, kami insyaallah akan menyusul kalian, akan menyusul kalian. Di antara doa yang disebutkan di sebagian riwayat, Allahumma la taftinna ba'dahu wala tahrimna ajrahu. Sebagiannya dimasukkan ke dalam doa ketika sholat jenazah. Ya Allah, jangan engkau fitnahkan kami setelahnya, dan jangan engkau haramkan kami dari pahalanya. Kemudian di antara riwayat, nas'alullah lana walakumul afiyah, kami memohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan untuk mereka. Mereka semoga diselamatkan dari azab, kami yang di dunia ini semoga diselamatkan dari perkara-perkara yang menyebabkan azab, fitnah dunia. Kata Syekh Shalih Fauzan, inda nihayati ajalikum, Allah yang mewafatkan kalian ketika berakhir ajal kalian. Ketika berakhir ajal kalian, wayang kulukum min hadhihi ad-dar ila daril jaza, yang akan memindahkan kalian dari negeri ini ke negeri jaza, negeri pembalasan. Akan dibalas, akan dibalas. Ad-dulumat yaumal qiyamah, kedoliman akan dibalas, apa, kegelapan di hari kiamat, kegelapan dari di hari kiamat. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal muflis, tahukah kalian apa itu muflis, bangkrut, gulung tikar? Para sahabat yang menjawab, ya man laisa lahu ma'lun wala dinarun wala dirhamun, yang tidak punya harta lagi sudah, dinar wala dirham, yaitu yang kami tahu orang bangkrut, orang yang bangkrut. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-muflis man ata yaumal qiyamah bisolati wazakati wassawmi, orang yang membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, faqad satama hadha wa akhadha mala hadha wa zalama hadha, dia telah mencaci maki ini, mendolimi itu, mengambil harta orang ini, sehingga dia harus kebaikan tadi, ya kebaikan dia untuk menebus Artinya ke orang yang telah dia zalimi. Itu kalau cukup. Kalau tidak cukup, maka dosa orang yang dia zalimi itu yang akan ditimpakan kepadanya. Demikian. Penting untuk seseorang disadarkan dengan akhiratnya. Dia di dunia ini enggak kekal. Fallahu huwal mustahiq lil ibadati. Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadah. Li'annahu ilaihil marji wal masir. Karena kepada Allah lah tempat kembali. Tempat kembali. Amma hadhil asnam falaisa laha minal amri syai'. Adapun berhala-berhala ini, dia tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki apa-apa berhala-berhala ini. La tuhyi wa la tumit wa la tujazi ahada. Tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan, tidak membalas bagi siapapun. Li'annaha makhlukatun la tamliku li nafsihi darra wa la naf'a. Karena dia makhluk, tidak memiliki bagi dirinya baik menolak mudarat ataupun mendatangkan manfaat bagi dirinya. Ini batu-batu, patung-patung, apa-apa yang disembah selain Allah. Fakaifa tamliku li ghairihana. Lantas bagaimana dia bisa memiliki untuk orang lain ataupun menolong orang lain? Artinya dia sendiri tidak mampu. Hada minal ajaib, dan ini diantara yang mengherankan pada orang-orang musyrik yang menyembah-menyembah berhala tersebut. Ajib, aneh, yang tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudarat, dipuja-puja. Wastighfaful akal, dan menunjukkan lemahnya akal. Menunjukkan lemahnya akal. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum, yang kalian seru selain Allah tersebut hamba-hamba seperti kalian juga. Fad'uhum falyastajibu lakum. Silakan kalian mau memanggil mereka, menyeru mereka, kalau mereka itu menjawab kalian, menjawab panggilan kalian. In kuntum shadiqin, kalau kalian itu jujur. In tad'uhum la yasma'u du'akum wa law sami'u ma tajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Kalau kalian memanggil mereka, mereka tidak mendengar. Tidak mendengar panggilan kalian. Seandainya pun mendengar, ya tidaklah menjawab kalian. Kalau yang kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengar. Kalaupun mereka mendengar doa kalian, tidaklah mereka bisa mengkabulkan. Dan pada hari kiamat kelak, mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Fahada mukhatabatun lil uqul. Ini mengajak akal. Berbicara dengan akal. Agar akal itu bisa memikirkan, bisa menilai. Fala a'budul ladina ta'buduna min dunillahi walakin a'budullah. Fal ibadatu haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka agamaku adalah, aku tidak akan menyembah siapa-siapa yang kalian sembah. Kalian sembah selain Allah, akan tetapi aku hanya menyembah Allah. Ibadah hanya hak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi yatawafakum, Allah yang telah mewafatkan kalian, yang akan mewafatkan kalian. Wa umirtu an akuna minal mu'minin, dan aku diperintahkan agar aku termasuk dari orang-orang yang beriman. Far Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'murun wa huwa yamtasilu amrallah subhanahu wa ta'ala wa yuballighuhu linnas. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah. Diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang beriman, dan beliau mewujudkan perintah Allah ini. Beliau merealisasikan perintah Allah ini dan mendakwakannya ke manusia. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama Rasul adalah agama yang peduli dengan tauhid. Dan demikian pula semestinya kita sebagai umatnya untuk selalu peduli dengan tauhid. Summa qala jalla wa ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lanjutan daripada ayat tadi, wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa wa la takunanna minal musyrikin. Dan hendaknya engkau arahkan wajahmu untuk agama yang hanif, yang mukbil ala Allah wa mu'rid amma siwah. Hanif, yang menghadap ke arah Allah dan berpaling dari selainnya, artinya lurus, agama yang lurus. Ini juga keutamaan daripada Islam, bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang hanif, agama yang lurus, mukbil ala Allah, menghadap ke arah Allah, menghadap kepada Allah dan berpaling dari selainnya. Wala takunanna minal musyrikin, jangan engkau termasuk dari orang-orang musyrik. Dari orang-orang musyrik, baik dalam hal ibadah mereka, dari perilaku mereka, dari akhlak mereka termasuk. Dilarang tasyabbuh dengan orang-orang musyrik. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'ata fa innaka idza minadh dhalimin. Jangan engkau menyeru selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat bagimu dan menurut darimu. Fa in fa'ata, kalau engkau melakukan itu, maka sesungguhnya engkau termasuk daripada orang-orang yang zalim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyuridka bikhairin fala rada li fadlihi yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan ketika Allah merasakan kepadamu mudarat, menimpakan kepadamu mudarat, maka tidak bisa yang melepaskannya kecuali Dia. Tidaklah bisa melepaskan mudarat tersebut darimu kecuali Allah. Dan ketika Allah menginginkan kebaikan, maka tidak ada yang bisa menahannya dari keutamaan Allah. Allah datangkan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, dan Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul ya ayuhan nas qad ja'akumul haqqu mir rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil. Katakanlah wahai manusia, sungguh telah datang kebenaran al-haq dari Rabb kalian, maka barang siapa yang mengambil petunjuknya, maka sesungguhnya dia telah mengambil petunjuk untuk dirinya, dan barang siapa yang berpaling tersesat maka sesungguhnya dia telah menyesatkan dirinya. Wa ma ana 'alaikum biwakil, dan aku tidak mampu, bukanlah aku sebagai wakilnya, penolongnya. Wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah sampai datang keputusan Allah, dan Dialah sebaik-baik hakim. Ayatun azimah, ayat-ayat yang agung. Penting untuk kita mentadaburi ayat-ayat seperti ini untuk menguatkan iman, untuk menguatkan tauhid, dan mengingatkan kita tentang akhirat tadi. Fiha mufasalatun bainal haqqi wal batil, di ayat-ayat ini mufasalah, pembeda antara al-haq dan batil, pemisah antara al-haq dan batil. Jadi hak itu jelas haknya, batil juga jelas batilnya, dipisahkan. Laisa fiha lubsun wala ghumut, tidak ada padanya lubsun, kesamaran dan kerancuan tidak ada. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'budullah wa haula'i ya'buduna ghairallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembah Allah, sedangkan mereka menyembah selain Allah. Menyembah selain Allah. Bal ya'buduna makhluqatin laisa biyadiha syai'un. Mereka menyembah makhluk-makhluk yang tidak memiliki apa-apa, tidak ada di tangannya apa-apa. Wala tamliku syai'an, tidak memiliki apa-apa. Fahadihi mufasalatun bainat tauhid wasyirk. Ini perbedaan antara tauhid dan syirik. Perbedaan antara tauhid dan syirik. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam majaa bi syai'in jadid, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bukanlah datang dengan sesuatu yang baru ketika menyerukan tauhid ini. Bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa sesuatu yang baru. Demikian juga para duat. Duat tauhid seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika mendakwakan tauhid bukan mendatangkan sesuatu yang baru. Walaupun mereka menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawa mazhab yang baru, dia hanya menghidupkan dakwanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala da'a ila ibadati nafsi. Rasul tidak mengajak untuk menyembah dirinya. Wa inna ma da'a ila ibadatillah subhanahu wa ta'ala. Beliau hanya mengajak untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idzan fal Islam alladhi ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa an ya'budallaha wa tutraku ibadatu ma siwah. Berarti Islam yang didatangkan oleh Rasul yang memiliki keutamaan-keutamaan yang telah kita baca sebagiannya, keutamaannya itu adalah agama yang menyembah Allah dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Agama itu tauhid. Agama itu at-tauhid. Maka penting untuk seseorang banyak-banyak berdoa agar dimatikan di atas Islam, di atas iman. Makanya di antara doa sholat jenazah, Allahumma man ahyaitahu minna fahyihi alal Islam, wa man tawaffahu minna fatawaffahi alal alal Islam. Ya Allah, yang engkau hidupkan daripada kami, maka hidupkanlah dia di atas iman. Dan yang engkau wafatkan daripada kami, hendaknya dia diwafatkan di atas Islam. Karena itulah jalan keselamatan. Tentunya Islam yang seperti apa yang dimaksud akan dijelaskan di hadis-hadis. Demikian juga bab-bab berikutnya adalah Islam sebagaimana yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan apa yang para sahabat berada di atasnya. Selanjutnya, mungkin kita akan membaca beberapa ucapan ulama salaf berkaitan dengan Islam ini agar kita bisa berpegang teguh dengannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita di atas Islam ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Maka kata Abu Aliyah rahimahullah, qal ta'allamul Islam, pelajarilah Islam. Ta'allamul Islam, pelajarilah Islam. Jadi agama kita itu adalah agama yang belajar. Belajar dan terus belajar, tidak ada henti-hentinya. Tidak ada henti-hentinya, belajar dan belajar. Ta'allamul Islam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi zidni ilma." Wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu untukku. Jadi terus belajar, tidak ada henti-hentinya. Fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu anhu. Kalau kalian telah mempelajarinya, jangan kalian targhabu anhu, membencinya. Membencinya ataupun berpaling darinya. Kalau sudah mempelajarinya, jangan kalian berpaling darinya. Wa alaikum bisiratil mustaqim fa innahul Islam. Wa alaikum bisiratil mustaqim, dan perpeganglah kalian dengan siratil mustaqim, jalan yang lurus, karena itulah Islam. kembali kepada tafsir Siratul Mustaqim. Apa itu Siratul Mustaqim? Siratul ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wasolihin. Jalannya orang-orang yang Allah karuniakan atas mereka nikmat dari para nabi, dari para siddiqin, wasuhada' wasolihin. Artinya berpegang dengan agamanya para rasul, para sahabat. Fa'innahul Islam, itulah Islam. Wala tahrifus sirata yaminan wala shimala. Jangan engkau membelok ke kanan dan ke kiri. Jangan engkau membelok ke kanan dan ke kiri. Akan datang dalam kitab ini, dalam kitab Fadlul Islam ini, asar sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, ya ma'syaral qurra istaqimu, wahai segenap qari qurra, para pembawa Al-Qur'an, istiqomahlah kalian, faqad sabaqtum sabaqan ba'idah, sungguh kalian akan maju jauh, maju. Wala ta'khudhu yaminan wala shimalan faqad dalaltum dalalam ba'idah, jangan kalian menggok mengambil jalan ke kanan dan ke kiri, sungguh kalian akan tersesat sangat jauh. Ini diantara ucapan salaf agar kita berpegang dengan as-sunnah Siratul Mustaqim. Kata Syafi'i ataupun sebelumnya kata Abul Ali, ya, wa alaikum bi sunnati nabiyyikum alladhi kana alaihi ashabuhu, maka hendaknya kalian berpegang dengan sunnah nabi kalian dan apa-apa yang para sahabat nabi berada di atasnya, yaitu berpegang dengan sunnah salafu as-salih. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, man ta'allama al-Qur'an adumat qimatuhu, yang mempelajari Al-Qur'an akan berat bobotnya, kualitasnya. Wa man takallama fil fiqhi nama qadruhu, yang berbicara tentang fikih akan nama, akan tumbuh kemampuannya. Wa man katabal hadis qawiyat hujjatuhu, yang menulis hadis akan bertambah kuat hujahnya. Wa man nadhara fil hisab jazula ra'yuh, barang siapa yang melihat ke hisab maka akan bertambah ra'yunya. Wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmuh. Nah, ini yang terakhir, ini yang penting. Barang siapa yang tidak menjaga dirinya, tidak membenteng dirinya, tidak bermanfaat ilmunya. Membenteng dirinya dari fitnah dan yang semisal dengannya. Kata Ibnu Hibban, inna fi luzumi sunnati sallallahu alaihi wasallam tamamus salamah. Sesungguhnya dengan berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sempurna keselamatan. Wajima'ul karamah, akan terkumpulkan kemuliaan padanya. Banyak ucapan salaf seputar ini. Mungkin al-muadzin yuadzin dulu, nanti kita lanjutkan sebentar. Sebelum kita mengakhiri majelis kita pada malam hari ini, ada nasihat untuk diri kami pribadi, demikian juga ikhwan sekalian, bahwasannya sudah sunatullah. Yang kita tidak bisa menghindar darinya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis Anas, la ya'ti amun illa ma ba'dahu syarrun min. Tidaklah datang suatu tahun, suatu masa, melainkan setelahnya itu lebih buruk darinya. Di mana latar belakang hadis ini adalah ketika mereka, artinya Anas bin Malik ketika membawakan hadis ini, ketika orang-orang datang kepada beliau curhat tentang kejamnya Al-Hajjaj bin Yusuf ketika itu, maka jawaban Anas bin Malik, isbiru, bersabarlah, la ya'ti amun illa ma ba'da usharun minhu. Tidaklah datang suatu tahun melainkan yang setelahnya itu akan lebih jelek darinya. Lebih jelek darinya. Jadi perintahnya itu adalah bersabar. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atas birun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami jadikan sebagian kalian atas sebagian yang lain itu adalah fitnah, ujian. Atas birun, apakah kalian bersabar? Jadi ini untuk menghadapi berbagai macam musibah, fitnah, ataupun gejolak, bekal yang pertama yang hendaknya kita siapkan adalah as-sabr, bersabar. Dalam arti lainnya, mau gimana lagi, itu harus datang dan itu adalah sunnatullah, bersabar. Yang kedua, barakallahu fikum, di antara yang paling ditakutkan oleh orang-orang yang menginginkan kejelekan terhadap dakwah ini adalah doanya as-salihin, doanya orang yang terzalimi, doanya orang yang terzalimi. Ini yang paling mereka takutkan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ittaqi da'watal madlum, berhati-hatilah dengan doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Doa orang yang terzalimi itu tidak ada antara doa tersebut dengan Allah hijab. Tidak ada antara dia dengan Allah itu ada hijab. Artinya besar kemungkinannya untuk dikabulkan. Maka senjata yang paling ampuh untuk melawan musuh dan juga orang-orang yang mendzalimi dan mengganggu adalah doa. Doa waktu yang mustajab ditambah dengan kondisi terzalimi. Amma yujibul muttarra idza da'a wa yaksifus su'a wa yaj'alakum khulafa al-ardi ailahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengkabulkan doa ketika dalam suasana genting, dan akan melepaskan daripada kesusahan dan menjadikan kalian sebagai khalifah, khulafa, penguasa. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Qalilan ma tadzakkarun. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji manusia, atau lebih khusus lagi adalah kaum muslimin, itu adalah tadi dari sebagian mereka, bahkan dari orang-orang yang dipandang utama, artinya secara zahir dia itu adalah orang baik, atau bahkan dia adalah seorang alim, atau kadang seorang al-alim, itu adalah sebagai ujian, ujian bagi kita, apakah kita tetap berpegang dengan al-haq atau terkecoh. Dan ini faidah yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Muallimi rahimahullah dalam kitabnya Raful Istibah halaman 294. Beliau Al-Muallimi rahimahullah berkata, i'lam anna Allah ta'ala qad yuqi'u ba'dal mukhlisina fi syai'in minal khata' ibtila'an li ghairihi ayattabi'una al-haqqa wa yada'una qawlahu am yaqtaruna bi fadlihi wa jalalatihi. Al-Muallimi sudah lama wafatnya. Sudah lama wafatnya. Tapi beliau meninggalkan nasihat ini. Ketahuilah bahwasanya Allah terkadang menimpakan kepada sebagian orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang mukhlisin. Ikhlas. Menimpakan kepada sebagian orang-orang ikhlas jatuh kepada kekeliruan. Jatuh kepada kekeliruan, kesalahan. Ibtilaan. Untuk menguji yang lain. Untuk menguji yang lain. Ayat tabi'un al-haqqa. Apakah dia mengikuti al-haq? Dan meninggalkan ucapan yang keliru tadi. Dari orang yang mukhlis, orang yang alim tadi. Am yaghtaruna, atau dia tertipu. Dia tertipu, terkecoh dengan keutamaan dan kemuliaannya, kelebihannya. Dan ini sering terjadinya. Sering terjadinya. Fitnah demi fitnah tidak lepas dari yang seperti ini. Tidak lepas dari yang seperti ini. Allah timpakan suatu kekeliruan pada seseorang yang sudah dianggap utama, tokoh, dan dimuliakan untuk menguji. Untuk menguji yang lain. Untuk menguji yang lain. Adapun alim tersebut bisa jadi dia khotoknya adalah istihadan minhu. Tapi mestinya ketika dijelaskan dia rujuk, selesai. Tapi terkadang dia tetap terus berpegang dengan kekeliruan tersebut. Ini ujian juga bagi yang yang lain? Apakah yang tadi menyanjung-nyanjungnya itu terkecoh dengan dia, atau yang tadi menyanjung-nyanjungnya juga berpegang dengan al-haq? Kapan al-haq itu datang dan menyelisihi ucapan alim tersebut, dia mengikuti al-haq. Dari mana saja dia datang? Barakallahu fikum. Jadi kurang tepat juga kalau seseorang mengatakan al-ulama tetaplah ulama, al-imam tetaplah imam. Dan ini bisa dipakai oleh orang-orang yang fanatik dengan yang mereka anggap ulama, yang mereka orang dan ucapan seperti ini dulu para pembela Abdurrahman bin Abdul Khalik dulu, membela Abdurrahman bin Abdul Khalik ketika para sudah para ulama seperti Syekh Rabi dan yang lainnya memperingatkan dia ingin mendatangkan pembelaan seperti dengan ucapan seperti ini. Demikian juga setelahnya itu, artinya ketika itu Abdurrahman bin Abdul Khalik itu sudah mendapat pujian, mendapat rekomendasi dari sebagian para ulama, tapi ketika kekeliruan datang, artinya dia jatuh kepada kekeliruan dan diperingatkan oleh ulama, dia tidak meninggalkan kekeliruannya. Tidak bisa dikatakan dia sebagai alim tetaplah alim, ulama tetaplah ulama. Nanti akan dijadikan sebagai dalil oleh orang-orang hizbi yang mempertahankan ulama mereka. Abul Hasan Ma'ribi, kalau kita lihat rekomendasinya siapa? Syekh Muqbil yang merekomendasinya. Syekh Albani juga tergelincir. Tergelincir. Apakah tetap dibeda? Dia ulama. Tetaplah ulama. Ya enggak. Setelahnya juga. Bahkan Hajuri. Juga demikian. Yang sampai mengatakan ana wahdi, artinya kalau semua ulama ninggalkan dia, dia tetap kokoh di situ. Ini ucapan Hajuri dulu. Saya sendiri siap untuk sendiri, persis dengan ucapan ya orang, artinya pamer. Untuk apa dipamer kalau misalnya ingin tetap kokoh di atas Allah? Enggak perlu dipamer. Orang melihat dari amalannya, melihat dari perilakunya, amalannya, bukan diikrar di tempat umum seperti itu, tapi nyatanya tidak datang fitnah kecuali dia terjatuh kepadanya, untuk membangunkan kembali sulit, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, ya tidak patut seperti itu. Ambil pelajaran dari sebelum-sebelumnya. Jadi tidak mudah seseorang mendatangkan kaidah-kaidah yang bersifat mujmal, yang bisa ditarik ulur, dipandang kesana dan kemari. Tadi intinya kita perlu bersabar, karena memang itu adalah takdir dari Allah. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Bersabar, kemudian doa, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah ya muqallibal qulub. Yang wahai pembolak-balik kalbu, tsabbit qalbana ala qulubana ala dinik. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita merasa dizalimi, tidak ada salahnya kita mendoakan atas orang yang mendzalimi, diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaqid da'watal mazlum. Haknya untuk dia berdoa ketika dia dizalimi, haknya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah untuk kita memperbaiki amal kita. Jangan fitnah yang menimpa kita karena banyaknya penyelisihan-penyelisihan kita, amalan-amalan kita, artinya secara individu, enggak perlu kita melihat ke orang lain, kitanya, kita, keluarga kita, barangkali kita disibukkan dengan fitnah, lantaran kita juga di rumah tidak berpegang dengan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak penyelisihan-penyelisihan, baik dalam hal ilmu maupun dalam hal akhlak dan yang lainnya. Mulailah dari diri kita untuk kembali kepada agama. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sallallahu alaikumudzullan la yanziuh ankum hatta tarjiuilah dinikum." Allah akan timpakan kepada kalian dzullah, kehinaan, kerendahan, yang Allah tidak lepaskan kerendahan ini sampai kalian kembali kepada agama kalian. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Jadi ini yang tidak kalah pentingnya. Artinya mungkin ini yang bisa kita nasihatkan untuk diri kita pribadi. Yang pertama tadi adalah ya bersabar, kemudian doa, kemudian memperbaiki amal kita masing-masing. Kemudian ingat akhirat ya. Ingat akhirat. Kita di dunia ini hanya sebentar. Sekedar lewat saja. Kita akan mati. Kemudian dibangkitkan dan diazab. Apa yang kita akan kita bawa nanti? Yang kita jadikan sebagai bekal. Inna khairuzzadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Wallahu a'lam bisawab, wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.